الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun sebelumnya, marilah hendaknya kita merenungi kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan atau kita dengarkan, berupa musibah-musibah yang melanda, dan yang terakhir adalah musibah jatuhnya pesawat Lion Air yang hanya mungkin mengetahuinya. Mudah-mudahan seluruh penumpang di kalangan kaum muslimin yang ada di dalam pesawat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan pada mereka, dan semoga musibah tersebut menjadi kafarah penebus atas dosa-dosa mereka yang selama ini mereka lakukan, dan juga mudah-mudahan kematian tersebut tergolong sebagai kematian yang husnul khatimah. Mereka meninggal di atas keimanan, di atas akidah yang benar. Dan hendaknya peristiwa seperti itu menjadi pelajaran bagi kita, di antara pelajaran yang bisa kita petik, yaitu peristiwa yang seperti ini apabila direnungkan akan memudahkan kita untuk selalu mengingat kematian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Akthiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyak untuk mengingat penghancur dan pembinasa segala kenikmatan, yaitu kematian. Dikarenakan mengingat kematian menjadikan seseorang tidak terlalu bernafsu, berambisi untuk terlalu banyak menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, toh akan habis juga, akan selesai juga. Dan toh kita tidak tahu kapan habisnya. Apakah pada beberapa saat ke depan, pada beberapa jam ke depan, kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut ataukah tidak? Kita tidak tahu. Kematian tersebut dapat datang secara tiba-tiba, dan itu yang banyak kita saksikan. Kematian datang secara tiba-tiba. Tidak ada suatu kriteria tertentu yang kemudian menunjukkan bahwasanya apabila kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi maka orang tersebut akan mati. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada kriteria yang yaitu baku yang khusus dapat datang kepada siapapun, tua ataupun muda. Apakah dia memiliki kedudukan dan jabatan atau kekayaan, ataukah dia adalah seorang yang miskin, seorang rakyat biasa. Ini yang kita lihat pada peristiwa kemarin. Atau banyak di antara mereka yang sebetulnya adalah seorang yang memiliki jabatan dan kedudukan, ya, pangkat dan juga mungkin harta. Namun seluruh perkara tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Tidak dapat mengakhirkan kematian walaupun sekejap mata, walaupun sedetik saja. Maka itulah yang kemudian harus kita renungkan, ya, yang harusnya kita jadikan tujuan dalam hidup kita, yaitu selalu berbenah diri, selalu bertawabat kepada Allah, selalu beristighfar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kapanpun kita meninggal, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, bukan berada atau bukan suatu kematian ketika kita berada dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita meninggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika dicabut nyawa kita, kita sedang berada dalam keadaan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan dari kitab kita ini, Riyadhus Shalihin, masih dalam hadis Jibril alaihi salam, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril yang pertama tentang Islam. Beliau menyebutkan rukun-rukun Islam, di antaranya syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kelima rukun Islam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membahas mengenai perkara zakat. Di situ ada keutamaan-keutamaan daripada zakat yang telah kita sebutkan, di antaranya yaitu zakat tersebut termasuk sedekah, dan sedekah yang berupa zakat itu adalah sedekah yang paling afdal. Kenapa? Karena sedekah berupa zakat tersebut adalah sedekah yang wajib, bukan hanya sekedar sedekah yang sunnah. Dan dia memiliki keutamaan sebagaimana keutamaannya sedekah. Yaitu apa? Sebagai sesuatu yang dapat menebus dosa-dosa kita, ya, menghilangkan dosa-dosa kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-sadaqatu tuqfi'ul khathiyata kama yuqfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu dapat menghilangkan, memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan sebetulnya yang seperti inilah yang kita butuhkan pada saat-saat ini. Ketika kita melihat berbagai macam musibah, kita ketahui itu dikarenakan dosa-dosa manusia. Dan apabila kita ingin menangkal musibah-musibah tersebut dari diri kita, maka kita harus mengamalkan. Sudah sepantasnya bagi kita untuk mengamalkan perkara-perkara yang dengannya dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni, supaya musibah tidak menimpa diri kita. Di antara istighfar, taubat yang jujur, taubat yang murni, di antaranya sedekah, di antaranya pula salat, yang satu salat ke salat yang lainnya akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Di antaranya pula yaitu melakukan salat Jumat, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua salat Jumat tersebut. Dan juga puasa Ramadan akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan sebagai penebus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara Ramadan dengan Ramadan yang lainnya. Kita harus memperbanyak perbuatan-perbuatan yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita, di antaranya sedekah. Perbanyak sedekah, baik itu yang wajib apa sudah ditunaikan itu zakat harta kita, ataupun kemudian yang sunnah, sedekah yang sunnah, yang membantu orang miskin, fakir, ataupun kemudian orang-orang yang membutuhkan. Di antaranya sekarang itu tidak bosan kita mengingatkan orang-orang yang tertimpa musibah di sana, di tempat-tempat bencana tersebut masih membutuhkan uluran tangan. Kemudian di antara keutamaan zakat pula adalah bahwasannya di dalamnya terkandung perbuatan ihsan, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Maka diharapkan orang yang menunaikan zakat tersebut dengan ikhlas tentunya, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ihsan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga di dalam zakat tersebut ada unsur mempererat hubungan di antara sesama kaum muslimin, khususnya di antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, yang apabila tidak ditunaikan zakat tersebut maka akan ada kerenggangan dan kesenjangan sosial antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Namun ketika para orang-orang yang kaya tersebut menunaikan zakat mereka, apalagi misalnya ini orang kaya tersebut langsung datang sendiri kepada orang miskin tadi dan menyerahkan hartanya, betapa orang-orang yang miskin tadi mengatakan bahwasanya saudara-saudara yang kaya ini memiliki perhatian yang besar pada dirinya. Beda kalau misalnya yang namanya zakat itu titipkan, walaupun tidak mengaku. Tapi ketika dari sisi yang kita sebutkan tadi, menghilangkan kesenjangan sosial dan juga menghilangkan rasa hasad ini dan dengki dari orang-orang yang fakir kepada orang-orang yang kaya, yang seperti ini lebih mengenal. Datang langsung kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka zakat dari harta kita. Adapun apabila orang-orang yang kaya kemudian tidak menunaikan zakat-zakat mereka, maka muncullah dalam jiwa-jiwa orang yang fakir rasa iri dan dengki kepada orang-orang yang kaya. Dan bukan tidak dimungkinkan dan sangat-sangat dimungkinkan dan kemudian memang sudah terjadi bahwasannya orang yang fakir tersebut, orang-orang yang miskin tadi terjatuh kepada perkara yaitu berbuat kejahatan kepada orang-orang yang kaya, dikarenakan orang-orang fakir tadi memiliki hajat kebutuhan hidup sehari-hari yang harus mereka penuhi, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan yang lain sebagainya. Yang apabila kemudian zakat tidak ditunaikan, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak peduli terhadap zakat, padahal mereka adalah orang-orang yang seharusnya wajib menunaikan zakat. Maka orang-orang yang fakir tadi terpaksa untuk kemudian menunaikan kebutuhannya dengan cara-cara yang haram, merampok, mencuri. Maka di dalam zakat, apabila memang seluruh orang tahu tentang ketentuan zakat dan kemudian semua memiliki kepedulian dan tahu bahwa ini adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala menunaikan zakat-zakat tersebut kepada orang-orang yang miskin, kesejahteraan orang-orang yang miskin akan lebih terjamin. Kemudian akan meningkat atau menurunkan tingkat kriminalitas di suatu daerah apabila memang betul-betul zakat tersebut tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Adapun apabila zakat tersebut tidak tersalurkan, yang namanya rasa lapar, rasa haus, rasa untuk membutuhkan ini dan itu, itu kemudian akan mendorong orang-orang yang miskin untuk berbuat melampaui batas. Berbuat melampaui batas. Dengan alasan terpaksa, padahal tidak ada kata terpaksa dalam hal ini. Tidak boleh kemudian melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu apa namanya alasan terpaksa. Ya. Kecuali memang sesuai dengan yaitu ketentuan-ketentuan syariat. Adapun yang seperti ini, ya, bukan dikategorikan sebagai yang darurat untuk kemudian melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta orang lain atau bahkan nyawa orang lain. Ya. Mereka mengatakannya terpaksa saya mencuri, terpaksa saya seperti ini, bukanlah keterpaksaan. Kemudian dalam zakat juga, dengan ditunaikan zakat tersebut akan turun barakah dari langit, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, "Ma man'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama'." Tidaklah suatu kaum itu menahan zakat harta-harta mereka kecuali akan ditahan dari mereka tetesan air dari langit, ditahan hujan, tidak akan turun hujan. Jadi kaum tersebut yang kebiasaan mereka yaitu apa, menahan zakat, tidak mau menunaikan zakat yang merupakan kewajiban atas diri mereka. Maka apabila pada suatu tempat terjadi yang seperti ini, ya mereka harus introspeksi diri. Siapa tahu mereka tergolong sebagai orang-orang yang belum menunaikan zakat. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera ditunaikan zakat tersebut, walaupun zakat tersebut katakanlah sudah tertunggak selama bertahun-tahun. Hartanya banyak selama bertahun-tahun belum pernah menunaikannya. Tunaikan semuanya. 5 tahun kah? 6 tahun kah? 10 tahun kah? Atau berapa belas tahun kah? Tetap ditunaikan. Semua itulah terhitung sebagai hutang seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditunaikan. Dihitung sebisa mungkin dia menghitungnya. Berapa seharusnya zakat yang kemudian harus dia tunaikan? Itulah kemudian cara bertaubat bagi seorang yang kemudian selama ini meninggalkan zakat. Bertanya kepada orang yang mengetahui bagaimana cara menghitung zakat harta saya. Kemudian setelah mengetahui cara menghitungnya, hitung. Ya, mulai semenjak dia memiliki kekayaan yang masuk nisab, mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan lebih dari itu atau kurang dari itu, kemudian dia tunaikan. Kemudian di antara faedah zakat, ya, di antara keutamaan dan fungsi dari zakat, yaitu di situ ada sikap membantu para mujahidin fi sabilillah. Karena di antara orang-orang yang berhak untuk dibantu dengan zakat yaitu al-mujahiduna fi sabilillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda tentang zakat ini dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi kalau kita mau mengetahui siapa saja orang yang berhak untuk kita menunaikan zakat kepadanya, lihat kepada surat At-Taubah ayat 60. Terangkum di situ ada 8 jenis, 8 golongan yang kemudian berhak untuk mendapatkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fi sabilillah. Orang-orang yang kemudian berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam zakat tersebut ada bantuan dan pertolongan bagi orang-orang yang tergolong sebagai budak, walaupun pada saat ini mungkin sudah tidak ada ya perbudakan. Namun pada saat yang lalu, apabila ada seorang yang kemudian tergolong sebagai budak, maka boleh kemudian seorang yang memiliki zakat membeli budak tersebut dengan uang zakat yang dia miliki, kemudian membebaskan budak tadi. Ya. Uangnya banyak. Kemudian ternyata dilihat dari zakat uangnya tadi, zakat hartanya tadi, dia bisa membeli seorang budak, kemudian dia membeli budak dengan uang tadi, dan kemudian dia membebaskannya. Maka itu sudah tergolong sebagai orang yang menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sama, wa fir riqab, dan bagi ar-riqab, orang-orang yang merupakan budak. Ya. Ini kemudian berhak untuk mendapatkan zakat pula. Dan kemudian juga dalam zakat ada keutamaan, yaitu membantu orang-orang yang terbelit hutang. Yang mungkin ini kemudian bagi sebagian kita, kita tidak mengerti bahwasanya ternyata zakat bisa diberikan kepada orang-orang yang terlilit hutang. Karena namanya yang orang-orang yang terlilit hutang, tidak mesti dia adalah orang yang kemudian melihat miskin, membutuhkan. Ternyata terkadang orang yang yaitu memiliki jabatan, terlihat kaya, terlihat berada, terlilit hutang yang sangat banyak dikarenakan yaitu kebutuhan yang dia miliki, ya. Maka pada zakat pun ada manfaat seperti ini, membebaskan orang-orang yang kemudian memang terlilit hutang dari hutang-hutangnya. Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman dalam ayat tersebut, wal gharimin, dan orang-orang yang gharim, terlilit hutang. Terlilit hutang dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 tadi. Dan juga dalam zakat tersebut ada bantuan bagi orang-orang musafir yang tidak memiliki harta atau kemudian kehilangan hartanya, tidak bisa untuk pulang ke kotanya, tidak bisa pulang ke kampungnya, tidak bisa pulang ke tempat asalnya dikarenakan kehilangan harta. Yang ini juga pada saat ini mungkin sedikit, ya, karena yang namanya orang safar perjalanan jauh saat ini nggak bawa uang pun bawa apa? Bawa ATM misalnya, ataupun ada kenalan di situ. Ya. Maka apabila terjadi yang seperti ini pun mungkin bisa saja terjadi orang yang kemudian kehilangan benda harta bendanya, tidak bisa menghubungi keluarga, tidak bisa atau tidak memiliki pula kenalan di negeri tersebut, di kota tersebut. Ada orang yang seperti ini, bisa kemudian seorang mencarikan dari harta zakat, ya. Misalnya kemudian diumumkan di masjid siapa yang memiliki zakat, ini saudara kita ini, yaitu apa, datang dari tempat yang jauh, kemudian dia kehilangan hartanya di sini, dia harus pulang ke kampungnya, dia harus pulang ke kotanya, namun tidak memiliki harta sama sekali. Siapa yang memiliki zakat, ya, maka kemudian bisa diberikan kepada orang ini yang sangat membutuhkan. Ya. Ini diantara keutamaan-keutamaan dari zakat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan setelahnya, yaitu tentang rukun Islam yang keempat. Namun sebelumnya, apabila kemudian memang ada yang ingin ditanyakan terkhusus tentang permasalahan zakat ini, maka dipersilahkan bagi para hadirin. Mungkin ada yang kemudian kurang jelas dari apa yang saya sebutkan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui bahwasanya tidak ada kewajiban untuk kemudian membagikan zakat tersebut kepada 8 asnaf tersebut secara rata, 8 golongan tersebut secara rata. Ya, boleh untuk kemudian ditunaikan kepada satu golongan atau dua golongan atau sebagian golongan saja tanpa kemudian yang lainnya, tapi tentu saja dilihat kepada kebutuhan yang ada. Ya. Adapun apabila dikatakan wajib untuk kemudian membagi rata, maka Allah alam yaitu tidak wajib yang seperti itu, tidak wajib untuk melakukan yang seperti itu, dilihat kepada kebutuhan kaum muslimin saja, dilihat kepada kebutuhan kaum muslimin saja. Apabila yang kemudian banyak membutuhkan pada saat tersebut adalah fakir miskin, ya, karena masih banyak fakir miskin di daerah tersebut, maka berikan kepada fakir miskin tadi, ya. Ataupun kemudian yang paling membutuhkan ketika itulah para mujahidin fi sabilillah, karena di situ ada peperangan, ya, jihad yang syar'i, harus kemudian memberikan bantuan kepada mereka berupa yaitu persenjataan, berupa yaitu alat-alat perang dan yang lain sebagainya, butuh untuk kemudian diambil dari zakat, maka kemudian diambil dari harta zakat, ya, untuk memenuhi kebutuhan para mujahidin tadi, ya. Dan di antara orang mujahidin fi sabilillah yaitu orang-orang yang ini disebutkan oleh sebagian ahli ilmi, para ulama, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, namun Allah alam itu yang dituntut adalah ilmu agama. Seorang yang menuntut ilmu agama, karena dengan ilmu agama tersebut akan tersebar agama di muka bumi sebagaimana jihad fi sabilillah. Mereka mengkategorikan sebagai jihad fi sabilillah, karena jihad itu ada dengan senjata, ada pula dengan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suatu surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun di Mekah. Ketika di Mekah diperintahkan untuk jihad atau tidak? Tidak diperintahkan untuk jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kufar, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan hendaklah engkau berjihad atas mereka dengannya, ya, dengan jihad yang besar. Ini ayat Makkiyah. Padahal tidak ada perang pada saat fase Mekah, ya. Tapi dikatakan jihad. Itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Jelaskan kepada mereka bahwasanya kesyirikan itu adalah salah, ya. Dan bahwasanya beliau betul-betul putusan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperingatkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berjihad di sini dengan Al-Quran, berjihad dengan Al-Quran, menjelaskan tentang Al-Quran. Maka ini disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu agama, dan mereka para penuntut ilmu agama yang ada di pesantren-pesantren, ya, sebagian ahli ilmi, sebagian para ulama mengatakan mereka berhak untuk kemudian mendapatkan bantuan tersebut. Ya. Allah alam itu mengenai pembagian dari zakat, di mana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ketika Mu'adz bin Jabal akan mendakwahi atau berdakwah ke negeri Yaman ketika itu, yang negeri Yaman ketika itu dihuni oleh orang-orang yang beragama apa? Yahudi. Banyak di antara mereka yang beragama Yahudi Ahlul Kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab," sebenarnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab. Yahudi ataupun kemudian ada Nasrani juga. "Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ila an yuwahhid Allah." Maka hendaknya perkara pertama yang engkau mendakwai mereka atasnya itu untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini perkara yang pertama. Fa in ta'awwada li dzalika, apabila mereka taat kepadaku untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau menyebutkan, maka beritahukan kepada mereka dan dakwahi mereka untuk kemudian melakukan sholat lima waktu. Ya. Kemudian baiklah Allah kali dari, kemudian apabila mereka mentaatimu untuk melakukan sholat lima waktu, ya. Fa'akhbirhum anna Allah qarada 'alaihim, sedekahkan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Maka apabila kemudian mereka mentaati engkau dalam perkara tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Wajibkan sedekah. Apa yang dimaksud? Zakat. Sedekah yang wajib apa? Zakat. Wajibkan sedekah atas mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya mereka dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Rasulullah menyebutkan apa? Orang-orang yang fakir saja satu golongan saja. Tidak menyebutkan al-fuqara wal gharimin wa fi sabilillah wa fi riqab. Enggak, satu golongan saja. Ya. Berarti boleh. Ya, yang seperti ini. Hanya yang biar orang-orang yang kaya dikembalikan kepada orang-orang yang fakir satu golongan saja. Tidak mengapa. Atau dua golongan, tiga golongan tidak mengapa. Jadi Rasulullah hanya menyebutkan satu di sini, menunjukkan bahwasanya boleh kemudian mengambil harta atau kemudian mengambil zakat-zakat dari orang kaya tadi, kemudian dikembalikan kepada satu golongan atau kemudian diberikan kepada satu golongan saja. Allah Alam. Ya, mungkin ada yang ditanyakan yang lainnya. Nah, permasalahan zakat ini sepertinya masih, yaitu banyak yang belum diketahui sebenarnya di kalangan masyarakat. Nah, mudah-mudahan pada suatu waktu nanti ada kesempatan untuk membahas tentang perkara fikih, yaitu tentang perkara zakat dan perkara-perkara yang lainnya. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada hadirin di sini, apakah perlu untuk kemudian kita membahas tentang fikih, tentang sholat, zakat, puasa, seperti itu? Atau kemudian kita lanjutkan Riyadhus Shalihin membahas setiap minggu, setiap pekannya, atau kemudian berganti-ganti antara fikih kemudian juga Riyadhus Shalihin. Kalau orang itu dikembalikan kepada bapak-bapak, mungkin ada yang bisa yaitu memberikan sarannya mungkin pada kesempatan ini. Ya. Kalau tidak, tidak mengapa. Jadi zakat untuk harta itu diwajibkan ketika suatu harta sudah tersimpan. Ya, ada dua syaratnya. Yang pertama nisab, melewati nisabnya. Kemudian yang kedua yaitu apabila yang dimaksudkan adalah uang, maka dikiaskan kepada emas dan perak, harus kemudian melewati satu haul. Haul itu tahun, tahun yang dimaksud tahun hijriah, tahun hijriah yang dimaksud. Maka ketika harta yang kita dapatkan, pendapatan yang kita dapatkan tidak tersimpan, tidak menumpuk, tidak kita tabung, maka sebetulnya kita tidak wajib untuk membayar zakat. Misalnya kita memiliki pendapatan masya Allah 60 juta katakanlah. Apa ini pendapatan 60 juta? Direktur katakan atau apa, Allah. Kemudian kebutuhan demikian besar setiap bulannya, banyak tanggungan dan juga mungkin gaya hidup, 60 juta tersebut, itu setiap bulan habis, tidak ada sisa badannya, tidak ada tabungan. Jadi kalau mau lihat di tabungannya, tabungannya cuma 2 juta, 3 juta, ya, 2 juta lagi, 1 juta, 2 juta, 3 juta, antara itu. Misalnya, ini kita bukan ada, ya, mungkin nggak ada yang tabungan apa, jadi 20 juta kemudian habis, misalnya. Tapi kita menyebutkan keadaan ekstrimnya saja lah, contoh yang ekstrim saja. Katakan sebanyak itu, tabungannya, yang 60 juta jelas, walaupun kemudian ada khilaf, kalau ini nggak ada khilaf, 60 juta sudah lewat nisab. Mau nisab emas atau nisab perak, 60 juta sudah lewat. Tapi kemudian tidak ada yang tersimpan selama satu haul, ya, tidak ada yang tersimpan selama satu haul karena datang dapat keluar. Maka yang seperti ini ya Allah tidak wajib untuk menaikkan zakatnya pada asalnya seperti itu. Kalau alam tentang zakat profesi ini, kalau alam saya tidak tahu artinya dasar hukumnya seperti apa, saya juga belum pernah mendapatkannya. Selama saya dapati yang namanya zakat itu adalah yang dihitung dari apa yang tersimpan, tabungan seseorang, bukan kemudian apa yang baru datang, baru didapatkan kemudian harus ditunaikan. Itu Allah alam. Bukan seperti itu ketentuannya. Karena ada dua, syaratnya tadi nisab dan haul. Adapun gaji, gaji ini belum melewati haul, baru kita dapatkan. Seperti itu Allah alam. Maka zakat profesi ini, apalagi pada zaman Rasulullah SAW ada profesi tentu saja. Ada orang yang kemudian berprofesi sebagai tukang kayu, ya. Ada yang juga berprofesi dengan profesi-profesi yang lain, misalnya mengairi sawah orang lain, misalnya menjadi pekerja kebun dan yang lain sebagainya. Ada profesi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang beliau tetapkan yaitu zakat yang telah kita ketahui bersama, emas, perak, ya, hasil bumi, ya. Yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan itu hasil panen dan yang lain sebagainya, juga hewan ternak. Nah, itu saja yang ditetapkan Allah alam tentang zakat profesi. Harus lebih dicermati lagi apa yang menjadi dasar penetapannya Allah alam. Adapun tentang orang yang memiliki hutang, maka Allah alam dilihat kepada apa yang ada di tangannya ketika itu, apakah sudah melewati nisab ataukah belum. Walaupun itu adalah uang yang dia seharusnya itu berhutang, ya. Apabila memang katakanlah ketika jatuh temponya hutang tersebut, yang harus jatuh naikkan yang wajib apa? Yang harus wajib jatuh naikkan yaitu jatuh temponya hutang tersebut. Apabila dalam menunaikan hutang tersebut turun daripada nisab, maka apa? Tidak wajib untuk menunaikan zakat seperti itu. Tapi apabila kemudian pada jatuh tempo ternyata memang jatuh tempo tersebut hanya mencicil misalnya sebagian saja, hanya mencicil sebagian saja, sedangkan hartanya yang tersisa lebih, tetap lebih daripada nisab, maka tetap dia kemudian wajib untuk menunaikan zakat. Ya, wajib padanya untuk tetap menunaikan zakat. Jadi dilihat pada saat jatuh tempo hartanya, ketika setelah dia menunaikan atau membayar hutangnya tersebut yang harus dia bayar, apakah masih di atas nisab ataukah tidak seperti itu. Allah, selama harta yang tetap di atas nisab, walaupun dia mencicil, harta yang tetap di atas nisab, maka dia tetap wajib untuk membayar zakat. Wallahu a'lam. Dan kemudian ini mungkin ada pembahasan yang juga berkaitan, yaitu yang sebaliknya. Orang yang memberikan piutang kepada orang lain, menghutangi kepada orang lain, maka apabila masuk Indonesia, ya, mungkin dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang mengenai orang yang memiliki piutang, apakah piutang tersebut kemudian dizakati atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.